السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، بإذن الله تفسير سورة العصر، وإني لأعلم أنني قد سألت عليكم في تفسير هذه السورة، لكن أريد أن أسحفكم بفائدة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر سورة الكهف في 10 سنوات، والجمعة في مدة 10 سنوات. قاله ابن القيم، قال: ولا أعلم، نسيت، هل ختمها أم لا؟ ونحن سبحان الله إنما استمرنا بالآية وإذا في الوقت ينقص. هناك بعض الأسئلة وردت إلينا، فإني لا أعلم أيها الأخوة، كتبنا على أسئلة لن ننتهي اليوم العصر، وعندنا قد أيضا في آية كله في آية، لذلك صاحب السؤال الذي سأل والورقة موجودة، لو أنه يأتيني بعد الصلاة شخصيا وأنا أفيه، أما في أثناء الدرس الوقت محسوب علينا. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita meminta ampunan kepadanya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Dan siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kita melanjutkan tafsir dari surat Al-Asr, dan aku tahu bahwa mungkin apa yang aku sampaikan dalam penafsiran ayat ini cukup panjang, tetapi yang aku inginkan adalah memberikan hidayah kepada antum semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menafsirkan surat Al-Kahfi dalam waktu 10 tahun setiap hari Jumat. Sampai murid beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, aku sendiri lupa, beliau menyempurnakan tafsir surat Kahfi itu atau belum. Selain daripada itu, karena panjangnya materi dan padatnya permasalahan penafsiran ini, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami, kepada Syekh Badar tentunya, ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak. Sementara materi hari ini tafsir surat Al-Asr belum selesai, demikian pula esok juga tentang penafsiran ayat lain dari Al-Quran, maka yang merasa memiliki pertanyaan bisa datang langsung kepada beliau untuk mendapatkan jawabannya. Karena beliau lebih mementingkan untuk menyelesaikan materi yang ingin beliau sampaikan. Jazakumullahu khairan. قال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات من الأعمال الصالحة. قلنا أن الأعمال الصالحة لا تسمى صالحة إلا إذا اجتمع فيها شرطان: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أمرنا بالصلاة وأقيم الصلاة، وأمرنا بالزكاة وآت الزكاة، وأمرنا بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يبين سبحانه وتعالى كيف نصلي، ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نخرج الزكاة، ولم يبين سبحانه وتعالى كيف نحج. هذا يسمى المجمل عند أصول الأصوليين. المجمل لا بد له من مبين. النبي عليه الصلاة والسلام بين الشريعة كلها. يجب عليك أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليك أن تحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليك أن تزكي كما زكى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بين الشريعة كلها. المتابعة أن تفعل العبادة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قيل للفضيل بن عياض أحد أئمة السلف: جئنا بأبي علي له يا أبا علي. قوله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير رحمه الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا. عمل كثير على غير السنة ليس بعمل، وعمل قليل على السنة هو العمل. لذلك يقولون: اتباع السنة خير من كثرة العمل. Allah sebutkan di dalam surat ini: illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Amalan saleh telah tersebutkan sebelum maghrib tadi bahwasanya tidaklah suatu amalan itu dinyatakan sebagai amalan saleh kecuali ketika terpenuhi padanya ikhlas dan mutabaah. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mewajibkan atas manusia untuk mereka berhaji bagi yang mampu melakukannya. Sementara Allah tidak jelaskan kepada kita bagaimana kita harus sholat, seperti apa kita sholat. Tidak pula dijelaskan kepada kita bagaimana kita mengeluarkan zakat kita, bagaimana kita menjalankan ibadah haji kita. Dan semacam ini, para ulama usul fiqh menyebutnya sebagai al-mujmal, perintah yang bentuknya global. Dan yang global semacam ini haruslah ada mubayyin, penjelasan yang lebih terperinci yang menjelaskannya. Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan perincian-perincian ibadah tersebut. Maka yang wajib atas kita untuk kita sholat sebagaimana Rasulullah sholat, untuk kita haji sebagaimana Rasulullah haji, untuk kita menunaikan zakat sebagaimana Rasulullah pun mengeluarkan zakatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang menjelaskan syariat ini secara utuh dan sempurna. Maka yang dinamakan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul, adalah dengan kita mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanyakan kepada Imam Fudail ibn Iyad yang dikunyai dengan Abu Ali rahimahullah, wahai Abu Ali, firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menseleksi dari kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ditanyakan kepada beliau, apa itu yang terbaik amalannya? Apa yang dimaksud ayat? Beliau pun menjawab, amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau dijawab, kemudian beliau ditanya kembali, apa pula yang dikehendaki dengan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau menjawab, yang paling ikhlas ketika amalan itu untuk Allah semata, yang paling benar ketika amalan itu sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam penafsiran ayat ini beliau pun menjelaskan, ahsanu amala, amalan yang terbaik itu yang Allah katakan. Allah tidak mengatakan ahsanu amala, amalan yang terbanyak. Maka amalan kalaupun dia banyak tetapi tidak di atas sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sia-sia dan tidak berguna bagi orangnya. Oleh sebab itu, para ulama telah menyebutkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran beliau, kalaupun amalan itu sedikit kecil, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qawlu subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihat. Al-'amal shalih la yu'raf annahu shalih illa bil-'ilm. Al-'amal shalih لا يعرف أنه صالح إلا بالعلم. صاحب العلم يميز الصالح من الطالح. قال عز وجل لنبيه تعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والإيش العمل. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. وذكر هذه الآية: تعلم أنه لا إله إلا الله مستغفر لذنبك. العلم رفعة يرفع الله سبحانه وتعالى به صاحبه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل العلم هم أخشى الناس الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. العلم أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراء يحصل على العلم. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعلم، قال: نون والقلم وما يسطرون. القلم وما يكتب فيه دليل على العلم. لو أن إنسانا يقوم الليل ويصوم النهار بلا علم فإنه لن يعلم هل فعله صحيح أم لا. وصاحب العلم هو الذي يميز الصحيح من غير الصحيح. لذلك أوصيكم أيها الأخوة بطلب العلم، فإنه رفعة لصاحبه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. قال أهل العلم مع الملائكة بالشهادة بحجانية الله، أي أن أعلم الناس بحجانية الله أهل العلم والملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. لذلك أيها الأخوة، لا يتميز كاسب العلم كاسب العمل من صالحه إلا بالعلم. فكثر من الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، kecuali orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Amalan saleh tidak akan diketahui suatu amalan itu saleh ataukah tidak kecuali dengan ilmu. Maka hanya orang yang berilmu yang bisa membedakan antara yang saleh dan yang saleh, yang jelek. Oleh sebab itu Allah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Maka berilmulah engkau bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kemudian beristighfarlah untukmu dan kaum mu'minin. Demikianlah Allah memulai perintahnya untuk ilmu sebelum perintah untuk berkata dan berbuat. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian beliau bawakan ayat ini. Maka ilmu adalah kemuliaan bagi orangnya, Allah angkat dan Allah muliakan orang yang berilmu, seperti yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu kepadanya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana Allah telah firmankan tentang mereka, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Orang berilmu, mereka lah yang takut kepada Allah. Bahkan ilmu pula menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya, merupakan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Allah memerintahkan, menganjurkan kepada nabinya untuk membaca dan berilmu. Allah pula bersumpah tentang ilmu ini, seperti yang di dalam firman-Nya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Allah bersumpah dengan ilmu, karena pena alat menulis ilmu. Jika seseorang melakukan salat malam, puasa di siang hari tanpa ilmu, maka sungguh dia tidak akan tahu apakah amalannya itu benar atau salah. Jika amalannya baik atau jelek, maka hanya mereka yang berilmu yang tahu dan membedakan manakah amalan yang benar, mana pula amalan yang tidak benar. Maka aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kalian mementingkan ilmu dan mempelajarinya, karena ilmu sungguh adalah kemuliaan bagi orangnya, seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan dirinya, demikian pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Hanya mereka orang-orang yang berilmu yang Allah sertakan dalam persaksian yang termulia ini. Oleh sebab itu, wahai ikhwah sekalian, saudara-saudaraku, tidak akan ada yang mengetahui benar atau tidaknya amalan kecuali orang yang berilmu. Tidak akan ada yang bisa membedakan manakah amalan yang rusak, manakah amalan yang baik kecuali dengan ilmu. العلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع أقواما. يرفع الله بهذا القرآن أقواما تعلموا كتاب الله وحفظوه وعلموه وفحهم الله، ويضع أقواما ثم أعرضوا عن العلم الشرعي. في الجاهلية كان العبيد يباعون كما تباع الجواب. لما جاء الإسلام أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، وجعل هؤلاء العبيد المحتقرون في الجاهلية سادة في الإسلام. وقمر على حديثة قال يا حديثة سنة جيت على البصرة، قال سنسيرين، قال من المسلمين؟ قال مولى من الموالي، يعني عبد وعتب. قال وعلى مكة؟ قال عطاء. قال من عطاء؟ قال مولى من الموالي. قال وعلى المدينة، قال فلان، قال من فلان، قال مولى من الموالي. قال وعلى الشام، قال فلان، قال من فلان، قال مولى من الموالي. فقال عمر صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا الدين بهذا القرآن أقواما ويضرب أقواما. جعل العبيد سادة في العلم، وجعل السادة دونهم بقلة علمهم. الرباح كان يسمى مفتي الحج، مفتي الحج. يقف أحد أمراء بني أمية عند بابه والشمس حارة، يريد أن يسأل مسألة واحدة. أمير من الأمراء، أمير من الأمراء عند باب رجل عبد من العبيد، يقول أين عطاء؟ قالوا يصلي الظهر. ينتظر الشمس ساعة، قال أين عطاء؟ قالوا يسبح الله. ينتظر ساعة، أين عطاء؟ قالوا يدعو الله. بعد ذلك أتاه وسأله بالعلم. أوقف الأمير عند بابه يسأله عن مسألة واحدة. العلم يسعى لصاحبه. Ilmu sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirinya Allah mengangkat dan memuliakan suatu kaum, dirinya pula Allah menjatuhkan kaum yang lainnya. Dengan Al-Quran ini Allah memuliakan suatu kaum, karena Al-Quran pula Allah menjatuhkan dan menghinakan kaum yang lainnya. Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini, Allah memuliakan mereka karena mereka mempelajarinya, berilmu, mereka mengamalkannya dan mereka mengerjakannya. Sementara yang dijatuhkan oleh Allah, yang dihinakan oleh Allah karena mereka berpaling dari ilmu ini, berpaling dari Al-Quran, maka Allah pun menjatuhkan mereka. Di masa jahiliyah, para budak dijual belikan layaknya binatang. Sampai ketika datangnya Islam, mereka dikeluarkan oleh Islam dari peribadatan manusia kepada peribadatan kepada Allah semata. Maka datang para budak-budak tersebut mempelajari Islam, berilmu, dan mengangkat derajat mereka, Allah muliakan mereka. Sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Umar radhiyallahu an kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, siapa yang engkau pilih sebagai pemimpin di daerah Basrah? Hudzaifah jawab, Ibnu Sirin. Umar menanyakan kepada beliau, siapa Ibnu Sirin? Kaulah orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan. Lalu Umar pula tanya kepada Hudzaifah, siapa yang engkau tentukan sebagai pemimpin di daerah Mekah? Jawab Hudzaifah, Atha ibn Abi Rabah. Siapa Atha ibn Abi Rabah? Jawab Hudzaifah, Maula, orang yang dulunya budak kemudian dimerdekakan. Demikian pula di Syam dan di beberapa negeri-negeri yang lain, selalu saja banyak dari mereka Hudzaifah jawab, Maula dan Maula, mereka budak yang kemudian dimerdekakan. Maka Umar kemudian mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, memuliakan suatu kaum, dan karena Al-Qur'an ini pula Allah menjatuhkan kaum yang lainnya. Dengan ilmu, dengan Al-Qur'an, para budak menjadi orang-orang mulia, menjadi para pemimpin dan penguasa. Sementara orang yang semula punya kehormatan, orang yang mungkin memiliki kedudukan semula di masyarakatnya atau dalam keturunannya, jauh di bawah mereka karena tidak memiliki ilmu. Apa sebenarnya Rabah Imam rahimahullahu ta'ala dijuluki sebagai Mufti Al-Hajj yang memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di musim haji kepada mereka jemaah haji di matanya. Bahkan salah seorang dari pemimpin Bani Umayyah suatu ketika berdiri di depan pintu rumah Atha ibn Abi Rabah di siang hari, matahari panas. Ia tunggu untuk menanyakan suatu perkara, suatu permasalahan kepada Atha ibn Abi Rabah. Ketika ia bertanya di mana Atha, Imam Atha ibn Abi Rabah, dijawab kepadanya, beliau sedang melakukan sholat duha. Ditunggu oleh penguasa ini, pemimpin dari Bani Umayyah. Setelah sekian waktu, kembali dia tanyakan, mana Imam Atha ibn Abi Rabah? Kembali dijawab kepadanya, beliau masih menjalankan sholat duha. Kembali setelah sekian waktu ditanya, mana Imam Atha ibn Abi Rabah? Dijawab kepadanya, beliau masih sedang berdoa kepada Allah. Ditunggu oleh sang penguasa, sang pemimpin, di luar rumahnya dalam keadaan panas, terik matahari menyengatnya. Setelah itu baru kemudian atau keluar menjumpainya dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Demikianlah ilmu yang memuliakan dan mengangkat derajat seseorang. والعلم أيها الأخوة، من أراد أن يتعلم لا بد أن يعرف عدة أصول. الأصل الأول، عليك بالحفظ، حفظ كتاب الله، احفظ ما تيسر من السنة، احفظ ما تيسر من السيرة، لابد من الحفظ. قال الإمام الرحبي، احفظ كل حافظ الإمام. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قرأنا كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظنا، قرأنا كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظنا. الحفظ يبقى في صدرك، متى ما تسأل تستحضر الحديث، تستحضر الآية. فلا بد لطالب العلم أن يحفظ العلم. الثاني، أن يعمل بهذا العلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا علمت فاعمل، إذا قرأناه عليك اتبع قرآنه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله، من أراد حفظ السنة فليعمل بالسنة. من أراد حفظ السنة فليعمل بالسنة. وكان رحمه الله إذا علم الحديث عمل به. الثالث: عليك المذاكرة، مذاكرة العلم. هذا قول البخاري رحمه الله. لما سئل عن كيفية العلم قال: بإدامة النظر في الكتب. مثله قال ابن الجوزي رحمه الله. الأمر الرابع: أن تدعو الله ليل نهار أن يثبتك وأن يصبرك، لأن العلم حقي. قل ربي زدني علما، قل ربي زدني علما، أي ادعو الله بالزيادة. الأصل الخامس: اختيار الشيخ المناسب من أهل السنة والجماعة. ممن يثق بدينه وبعلمه. لازمه يطلب عنده العلم. الأصل السادس: إذا تعلمت هذا أن يكون خالصا لله، إخلاص العمل لله. نعم. ilmu. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia ketahui bahwa dalam mempelajari ilmu ini ada beberapa perkara pokok yang mendasar yang harus dia pahami. Yang pertama adalah hifz, menghafalkan ilmu tersebut, menghafalkan kitabullah, menghafalkan Al-Quranul Karim. Demikian pula di sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fiqh dan sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para ulama sebutkan, ihfaz fa kullu hafizin imam. Tidak langkah menghafal, karena setiap yang menghafal adalah imam. Disebutkan pula oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, kami banyak membaca sementara tidaklah tersisa kecuali yang telah kami hafalkan. Maka menghafal ilmu adalah pokok pertama yang harus dipahami dan dilakukan oleh penuntut ilmu. Pokok yang kedua adalah untuk engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau pelajari. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ. Jika telah kami membacanya, maka ikutlah bacaannya. Artinya, jika engkau telah berilmu dan mengetahui ilmu, maka amalkannya. Amalkan ilmu tersebut. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, barang siapa yang ingin menghafalkan sunnah, maka hendaklah dia mengamalkan sunnah tersebut. Dan Imam Ahmad menjadi kebiasaan beliau, jika beliau telah ketahui suatu hadis, maka beliau segera mengamalkannya. Pokok yang ketiga adalah kita harus selalu bermudzakarah, terus mengulang-ulang membaca dan mengkaji ilmu. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau ditanya, bagaimana ilmu dipelajari, seperti apa orang menuntut ilmu. Beliau jawab, dengan kamu selalu dan terus membaca dan memperhatikan kitab-kitab ilmu. Sebenarnya dengan itu pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Pokok yang keempat, agar kita selalu berdoa memohon kepada Allah untuk menguatkan kita dalam mempelajari ilmu, untuk memberikan kepada kita kesabaran dalam mempelajari dan menuntut ilmu ini, karena ilmu adalah beras, hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah semata. Allah berkata, "Qul rabbi zidni ilma." Allah ajarkan doa kepada hamba-Nya dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahlah untukku ilmu. Pokok yang kelima adalah memilih syekh yang benar, memilih guru yang benar dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang engkau percayai agamanya, orang yang engkau percayai keilmuannya, engkau bermulazamah duduk bersamanya di majlisnya, belajar dan menuntut ilmu kepadanya. Yang keenam, pokok yang keenam untuk semua ini dari poin pertama dan kelima, hendaklah engkau ikhlaskan hanya untuk Allah semata, hanya mengharap pahala di sisinya. والله كثير فعلا كثير لسه بعد الأذان إن شاء الله لسه الله على الصلاة والسلام كتاب سورة الأذان إن شاء الله kita lanjutkan kita lanjutkan selesai azan, muadzin insyaallah mengumandangkan azannya. Wallahu a'lam.